Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke-66. Kita melanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan tauhid. Poin yang kelima, tauqidud domir, yaitu bagaimana kita mentauqidkan domir. Alhamzah, idza uridu tauqidad domairil munfasilati uidu lafzuha. Ya, jika ingin memberi tauqid ya kepada domir munfasil, maka itu dengan cara diulang lafaznya. Misal contohnya, huwa al-ghafuru ar-rahim. Ya, huwa diulang domir munfasilnya. Iyyaka nasta'in, iyyakanya diulang. Al-ba'u amma dhamairul muttasilati wal mustatirati fatu'akkidu bi dhamair raf'il munfasilati. Adapun domir muttasil atau domir mustatir, maka cara mentaukidkannya itu dengan diberi taukid ya dengan cara memberi domir rafa' munfasil. Misal contohnya ya kumtu bil wajibi, maka taukiduha ya ditaukidkannya dengan cara memberi dhamir rafa muttasil, yaitu kumtu ana, jadi kasih ana ya, kumtu ana bil wajib. Iftahin nafidah, yaitu taukiduha ditaukidkan dengan diberi dhamir rafa munfasil. Iftah anta ya, jadi iftah anta annafidhata ya, seperti itu. Kemudian al-jim yang ke. Idza uridu tawkid ad-dhamair raf'il muttasilati wal mustatirati bi kalimati nafs aw bi kalimati ain wajaba tawkiduha awalan bi dhamair raf'il munfasilah. Yaitu apabila ingin memberi taukid pada dhamir rafa' muttasil atau dhamir rafa' mustatir dengan kata nafs atau dengan kata ain, maka wajib ya diberi taukid terlebih dahulu dengan domir rofa munfasil. Ya, kalau kita mau memberi taukid ya dengan nafs atau ain. Misal contohnya kumtu ana nafsi. Ya, jadi dikasih domir rofa munfasil dulu ya. Dikasih domir rofa munfasil terlebih dahulu ya sebelum memberi nafs atau ain. Kumtu ana nafsi bil wajib, aku sendirilah yang mengerjakan kewajiban itu. Iftah anta ainuka bil wajib, bukalah jendela itu ya oleh dirimu sendiri. Kemudian ad-dal idza uridu tawkid ad-dhamair raf'il muttasilah aw al mustatirati bi kalimati kila aw kilta aw kulli aw jami' fala yashtaritu tawkiduha bi dhamairil munfasilah. Apabila ya ingin memberi taukid ya kepada dhamir rafa muttasil atau mustatir dengan kata kila, kilta atau kullu atau jami, maka tidak dipersyaratkan untuk mentaukidkannya dulu dengan dhamir munfasilah, berbeda dengan yang sebelumnya. Maka contohnya mislu ar-rajulani hadara kilahuma, langsung saja. Ar-rajulani hadara kilahuma wa sayyidatani takallamata kiltahuma. Ya, dua orang laki-laki itu dua-duanya hadir dan dua orang perempuan itu dua-duanya berbicara. Ya, dua-duanya berbicara. Kemudian contoh yang lain, al ulama'u yuhawiluna kulluhum, bahwasanya para ulama itu semuanya berusaha ya, kulluhum atau juga au jami'uhum semuanya, iktisyafa asrarit tabi'ati ya, berusaha menyingkap ya rahasia-rahasia tabiati, yaitu rahasia-rahasia alam ya. Itu berkaitan dengan taukid dhamir. Kemudian poin yang keenam, al-atfu ala dhamir, yaitu mengatofkan kepada dhamir. Al-hamzah yang pertama Ya, jadi mengatofkan kepada domir. Yu'tafu yu'tafu ad-dhamiru al-munfasilu 'ala ad-dhamiri al-munfasili, yaitu domir diatofkan domir munfasil kepada domir munfasil. Contohnya ana wa anta. Ana wa anta ya muttafiqani fir ra'yi, aku dan kamu, engkau sepakat ya tentang pendapat satu pendapat ini ya. Contoh yang lain, anta wa huwa, kamu dan dia, satahdurani fil fil ijtima, ya akan hadir dalam pertemuan itu, akan hadir dalam pertemuan itu. Kemudian alba yang b, yu'taful ismu az-zahiru 'ala ad-dhamiril munfasili, isim zahir itu bisa diatofkan kepada domir munfasil. Ya, isim zahir bisa diatofkan kepada domir munfasil. Contohnya, hum wajiranuhum, mereka dan tetangga mereka mutafahimun, saling memahami. Ya, contoh lain, itu satu contoh. Kemudian, ajim yang C, iza atafa al-ismu al-zahiru ala dhamiri raf'in muttasilin au ala dhamiri al-mustatiri wajaba an yafsila bainahuma bidhamirin munfasilin au bi'ayi fasilin akhar. Ya, apabila isim zahir yaitu diatafkan kepada dhamir ya rafa' muttasil, apabila isim zahir diatofkan kepada domir rofa mutasil atau ke au ala domir mustatir atau ke domir mustatir, maka wajib ya memisahkan antara keduanya dengan domir munfasil atau dengan pemisah apapun. Ya, dengan pemisah apapun. Misal contohnya, syara'tu ana, ya syara'tu ana wa sadiqi, ya. Jadi dipisahkan dengan domir munfasil. Syara'tu ana wa sadiqi li inqadil ghariqi. Aku dan temanku itu mulai menyelamatkan orang yang tenggelam. Ya. Jadi ada anaknya, ada pemisah. Adal yang D. Iza atafal ismu zahiru ala domirin nasbin muttasilin jazal atfu min ghairi fasilin. Apabila isim zahir diatofkan kepada domir nasab mutasil, ya, maka boleh atofnya itu tanpa ada pemisah. Semisal ro'aituhu, ya ini kan domir nasab mutasil, ya ro'aituhu, aku melihat dia, wa asdiqa'ahu, langsung diatofkan isim zahir asdiqa'. Ro'aituhu wa asdiqa'ahu ya'burunat tariqah. Aku melihat dia dan teman-temannya itu menyeberang jalan. Kemudian alha, ya, yang selanjutnya yang e, idza atafal ismu az-zahiru ala dhamiri jarrin muttasilin yahsunu i'adatul jarri harfan au awisman ma'al ma'tuf. Ya, jika isim zahir diatafkan kepada dhamir, ya kepada dhamir majrur yang muttasil, maka lebih baik, ya lebih baik itu mengulang huruf jarnya, mengulang kata yang majrur tadi, yaitu huruf jar dan isimnya, isim majrurnya bersama kata yang diatofkan. Contohnya marartu bihi, ya enggak langsung marartu bihi wa akhihi, tapi marartu bihi wa bi, lagi diulang wa bi akhihi, aku berpapasan dengan dia dan saudaranya. Contoh yang lain, tahaddatsu ma'ahu wa ma'a zamilihi. Aku berbincang-bincang dengan dia dan dengan temannya. Tidak langsung ma'ahu wa zamilihi, tapi ma'ahu wa ma'a zamilihi. Ya. Kemudian selanjutnya, mulahadhatun 'ammatun 'anid dhamairi. Catatan umum yang berkaitan dengan dhamir. Al-ula ad-dhamairu hum wa hunna wa al-jama'ati wa nunu niswati la tastamaru illa li jam'il akil. Bahwasanya dhamir hum, hunna, wa al-jama'ah, nun niswah itu tidak digunakan kecuali untuk jamak yang berakar. ويستعمل لجمع غير العاكر الضمير هي ma idhafati ta'i ta'nisi lil fi'li, yaitu untuk jamak yang tidak berakal maka digunakan domir hiya bersamaan dengan memberi ta' ta'nis pada fi'ilnya. Contoh mislu irtafa'atit ta'iratu wa hiya tuhalliku fawqas sahab, pesawat-pesawat itu naik tinggi dan dia juga melayang-layang ya, di atas awan. Jika pakai hiya. Kemudian ta'ishu, contoh yang lain mislu ta'ishu al-fiya, ta'ishu al-fiyalah ya. Al-fiyalah ta'ishu al-fiyalatu fi fil ghabat. Gajah-gajah itu hidup di hutan-hutan. Ya, maka ini pakai domir ya, pakai ta'nis di fi'ilnya. Yang kedua, as-saniyah idza tasalat ya ul mutakallimi bil fi'li wajaba an yatawassata bainahuma wa bainal fi'li nunun tusamma nunul wiqayati wa sumiyat bidzalika li annaha taqiyal fi'la minal kasri. Ya, jika fi'ilnya itu apabila ya mutakallim itu bersambung dengan fi'il, maka wajib antara ya mutakallim dan fi'ilnya itu diperantarai antara keduanya satu buah nun. Yang nun ini dinamakan nun wiqayah. Dinamakan dengan nun wiqayah karena nun ini ya dia menjaga fi'il dari kasroh ya, agar tidak kasroh. Contohnya sakarani ya yashkuruni ushkurni syakaruni yashkurunani ya ushkuruni ya ushkuruni. Jadi ada nun wiqayahnya. Kemudian idza tasalat ya ul mutakallimi bi anna au ihda akhwatiha jaza tawassutu ya jaza tawassut nunil wiqayati wa huwa katsirun fi lait. Apabila ya mutakallimnya itu bersambung dengan inna ya inna atau saudara-saudaranya, maka boleh ya diperantarai ya oleh nun wiqayah. Jadi boleh pakai, boleh tidak. Dan yang paling sering itu pada fi'il laita, jadi laitani misalnya ya. Misal contohnya innani sesungguhnya aku mutafa'ilun optimis. Walaitani dan aku berharap anjah aku bisa lulus. Poin selanjutnya idza tasalat ya'ul mutakallimi bi harfai al-jarri min wa'an wajaba tawassutu nunil wiqayati. Jika ya mutakallim itu bersambung dengan dua huruf jar yaitu min ya dan an ya, maka wajib diperantari nun wiqayah. Misalnya contohnya lamma qataraba minni ini ada nun wiqayah. Zahabal hazanu anni ya, jadi ini ada nun wiqayahnya ketika huruf jarnya min dan an. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.